percaya, tiada curiga dirimu diriku. Saling menyinta, tetapi mengapa dirimu berubah setelah kau puas dariku? Kejam dirimu, kejam, tegak dirimu, tegak. Engkau pergi tanpa permisi. Betapa kejamnya kau kasih. Engkau menggagalkan diri. Kenyataan ini, walau yang dikandung siapa ayahnya. Oh Tuhan, kuatkanlah imanku di dalam dada. Mulanya percaya, tiada curiga dirimu. Percaya, tiada curiga.